ono sing ilang jeroning atiku nalikane ra ning sandingku ning saben wektu aku tansah kelingan merang sliramu pekujane atiku. Bye.